Pada jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang telah masuk ke masjid, dimohon dengan sangat untuk bisa mendekat dengan meja kajian. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini segera akan kita mulai. Sekali lagi, bagi jamaah sekalian, ikhwan pun akhwat yang telah hadir di Masjid Asra, mohon bisa mendekat dengan meja kajian. Kajian kita segera akan kita mulai. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, bapak-bapak yang masih ada di belakang, yang nyender, maju lagi ke depan, Pak. Apaan maju lagi ke depan, agar teman kita yang masih ada di perjalanan bisa mendapatkan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Jamaah, ikhwan dan akhwat, kajian Tabligh Akbar Masjid Asra yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang mubarak ini, kita dapat kembali hadir di kajian selama bulan Ramadan, setiap hari Ahad pagi di Masjid Asra ini. Mudah-mudahan langkah dan niat baik kita dari rumah menuju Masjid Asra ini guna untuk thalabul ilmi, dicatat sebagai amal soleh subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Amri Azhari LC, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita sekalian, akan membahas tentang kandungan mutiara berharga dari surah Al-Fatihah. Dan insyaallah Ahad depan ya, tepatnya tanggal 28 Juni, kita akan hadirkan bersama Ustaz Abu Qutadah LC dengan tema manfaat mempelajari sejarah orang-orang terdahulu. Demikian kepada Ustaz Amri Azhari LC, perlihat apa bang. Masya Allah, wahda. Ini TV Roja, bukan? Di shooting nggak, bukan? Direkam. Oh, bagus. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات من الإخوان والأخوات وأمهات، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جزاء. أيها الصائمون والصائمات، tiada kata yang paling indah melainkan kita membasahkan dua bibir mengucapkan tahmid alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat Allah dan nikmatnya kita mampu mengerjakan ya amal-amal kebajikan atau amal-amal yang saleh. Syukur kepada Allah atas ni'mat al-iman wal-islam, ni'mat as-sihhat wal-faragh, ni'mat as-sawm di hari yang keempat ini. Subhanallah, semakin berlipat ganda insyaAllah pahala kita sa'im dan talibul ilm, sa'imah dan talibatul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang luas rahmatnya memberikan kita limpahan taufik dan hidayah al-thabat wal istiqamah di atas manhaj aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan yuwaffiqunal jami' lima yuhibbu wa yardah untuk menunaikan Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah juga siang Ramadan kita saim, malam Ramadan kita qaim, kedua-duanya ibadah yang besar. Dan kita memohon kepada Allah sebanyak mungkin agar diberikan pahala dan pahala dan pahala yang besar yang kita nanti akan petik insyaAllah di yaumul qiyamah, di yaumul hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sering membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ahlul bait, semua para sahabat tanpa terkecuali, dan orang-orang yang mengikuti sunnah dengan ihsan ila yaumi ad-din. Ikhwani wa akhawati, barakallahu fikum. Surah Al-Fatihah, surah yang paling agung. Mohon maaf, kajian sampai kapan Pak? Jam zuhur. Setengah 12 kita off. Mohon maaf, ya ada kesibukan di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Sebelumnya tidak salah kita ingatkan kembali ayatul shaum, karena mimbab at-tadhkir, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan amanu nida'un latifun, panggilan yang sangat lembut. Dan kita mengenal kewajiban Ramadan terletak di rukun Islam yang keempat. Betul. Allah memanggil dengan kata amanu, bukan aslamu. Padahal kewajiban Ramadan terletak di rukun Islam. Dan tidak Allah menyebut dengan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang telah Islam. Tapi Allah manggil dengan amanu, hai orang-orang yang beriman. Imanu bil lisan, imanu bil qalb, wa imanu bil jawarih. Orang yang iman seperti inilah, atau seorang mukmin itulah, jika mendapatkan perintah Allah seberat apapun, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Beriman dia Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan, Allah juga yang telah menyediakan satu surga pintunya yang bernama Ar-Rayyan, di mana Allah yang mulia dengan hadis kudusinya, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bersabda, mohon maaf, di hadis yang sahih, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun. Sesungguhnya di surga Allah ada satu pintu khusus namanya Ar-Rayyan yang dimasuki oleh orang-orang yang sha'imun. Lihat, amanu. Kalimat amanu itulah yang Nabi sebutkan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Sengaja saya ulangi, semoga menjadi pelipur lara bagi kita jemaah. Ya, hari ini mungkin kita belum terasa lelah berpuasa atau saum, tapi ingat ketika masuk pekan ketiga, ya, kita disibukkan dengan mudik, tiket yang melanjung, melambung tinggi. Walaupun sebagian teman-teman yang mau pulang ke Jawa Tengah sudah ada tol Palimanan, nikmat besar ini, tapi yang tidak ke Jawa, lari ke barat, Sumatera dan seterusnya, satu hal yang berat nanti saum. Safar yang jauh, tiket yang mahal, kemudian bukan hal yang ringan meninggalkan kampung halaman, pekerjaan, bahkan meninggalkan rumah, rasa khawas dan khawatir. Nah, mari kita hibur diri kita dengan kata-kata Allah mengatakan amanu, sehingga apa, perintah apapun yang dihadapi seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, dia terima dengan hatinya, sami'na wa ata'na. Nah, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kalian saum. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, Allah sungguh maha adil. Kewajiban Ramadan atau saum juga Allah wajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Nah, satu ibadah yang besar untuk menggapai nilai yang besar, yaitu at-taqwa, la'allakum tattaqun. Dan semua kita mengenal Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Dan kita juga menghafal ayatnya, Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Alangkah unik ayat ini jika kita mampu mencernanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian dua kata setelahnya, ini ayat ya sangat menghibur hati kita. Ayyaman ma'dudat, ya, kewajiban Ramadan hanya di hari-hari yang berbilang. Sehingga apa? Kalau kita ya mengerti bahasa Arab, mungkin bertanya, kenapa Allah tidak memberikan kata yang membuat kita paham? Umpamanya La'allakum tattaqun 30 yawman. Apa artinya? 30 yawman. Apa artinya? 30 hari. Atau Allah mengatakan dengan kata yang lain, La'allakum tattaqun syahran kamila. Artinya sebulan penuh, tapi tidak. Karena bentuknya motivasi, anjuran dan perintah agar orang yang mukminin, mukminat tidak merasa berat, tidak merasa lama saum tersebut, Allah datangkan dengan dua kata, ayyamam ma'dudat. Sama halnya dakwahan, sangkaan orang-orang Yahud berkata di hadapan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Lihat, wahai Muhammad, kami ini mengingkari, tidak beriman kepadamu, menentang perintahmu wahai Muhammad, kami ke neraka cuma sebentar. Lihat harapan orang Yahudi sebentar. Ini secara bahasa, ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang berbilang, bukan berpekan-pekan yang berbilang atau sebulan penuh. Dengan kata yang lembut itulah Allah harapkan agar kita mampu mensiam atau saum Ramadan tanpa ada rasa berat di hati kita. Ikhwani wa akhawati, barakallahu fikum jami'an. Semoga menjadi pelipur lara dan obat bagi hati kita yang duka dan lara dalam rangka saum Ramadan yang begitu berat. Jika dibandingkan dengan di luar sana jemaah, di Swedia dan yang Rusia, mereka saumnya hampir 20 jam lamanya. Adapun kita 13 jam kurang dikit. Dari itu mari kita lihat, orang-orang di luar sana lebih berat dari kita. Semoga Allah mudahkan. Amin rabbal alamin. Surah Al-Fatihah, mari kita telaah bersama. Ada yang bawa terjemahan Ibnu Katsir? Ada. Ada yang bawa Google? Ada ya. Ikhwani, tidak kita bahas karena waktu enggak cukup. Apa hukum membaca bismillah dengan jahar ketika di tiga waktu salat, al-maghrib, al-isya, was-subuh atau al-fajr? Tidak kita bahas mana hujjah yang paling kuat, jaharkah atau sir di tiga waktu tersebut. Tapi sekelumit yang terjadi ialah sebagian teman-teman yang mendawamkan sir ketika menjadi imam di sebuah tempat, mereka telah biasa dengan jahar, tentunya akan menuai kritik. Nah, sebaliknya orang yang menjaharkan basmalah di tiga waktu tersebut, ketika mendapatkan imam yang tanpa membaca bismillah dengan jahar, ekstrimnya ialah mufaraqah. Tahu arti mufaraqah? Apa arti mufaraqah? Fadhil. Dia meniatkan untuk memutuskan hubungan bersama imam ketika sholatnya. Dan ini terjadi dulu tahun 2002 di kampung halaman saya sendiri. Waktu pulang dari Libya, masih kuliah, maghribnya sengaja membaca dengan jahar. Rakaat kedua muka sudah terbiasa jadi imam, sir. Nah, sehabis ba'di al-maghrib, ustaz, muallim, kalau bahasa kita muallim, menegur saya, maunya jangan baca sir, ini kan kita mazhab Syafi'i, Anda mazhab Hambali. Tadi saya mufaraqah. Nah, Saya pun diam. Hak dia untuk mufarraq. Lihat, begitulah mereka memahami jemaah. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah salat yang jika basmalahnya sir. Seharusnya ini ada kajian khusus membicarakan bismillah saja. Karena polemik jemaah atau minimal kritikan tajam datang dari kaum muslimin. Padahal pendapat yang kuat ialah, nanti kita akan bacakan hadisnya. Di hadis-hadis keutamaan Al-Fatihah, hampir semuanya Nabi tidak menyebutkan basmalah. Ya, dari itu apa? Silakan merujuk kepada kitab Akhtaul Musallin, dikarang oleh Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Masyur. Terjemahannya ialah koreksi total ibadah salat atau kurang dari itu. Kata beliau, membaca dengan sir di tiga waktu akthar, lebih banyak. Membaca dengan jahar, ya kadang-kadang. Dan kedua-duanya memiliki hujjah atau dalil. Sehingga apa jemaah? Legowo alias kelapangan dada. Ada yang sir, jangan sir ikhwan, berarti dia membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan begitu. Ada yang dengan bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Kedua-duanya sah. Walaupun praktik semasa hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan sir yang lebih banyak. Nah, bisa dipahami? Baik. Hadis yang pertama tentang keutamaan Al-Fatihah ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya rahimahullah, yang beliau tentunya membawa sanad dari guru beliau dan sampai guru dan sampai guru beliau dan sampai di ujungnya kepada sahabat yang bernama Abu Sa'id ibnu Al-Mu'alla. Kita hanya tahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu waradah. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibuhu hatta sallaitu wa ataituh. Ini cerita Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Kata beliau, satu hari saya salat sunnah tentunya nafilah, lalu dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, si fulan. Saya tidak menyahutnya karena saya sedang salat. Nah, saya sempurnakan dan saya datangi. Kemudian Nabi yang mulia bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Wahai Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, apa yang menghalang Anda tidak menjawab panggilanku? Qultu, saya katakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, saya lagi salat. Nabi kembali bersabda, alam yaqulillahu tabaraka wa ta'ala, wahai Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, tidakkah Allah pernah berfirman dalam surah Al-Anfal, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul, tunaikan panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, jika kalian atau jika ya Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Artinya apa? Semasa hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jika beliau memanggil seseorang lagi salat fardu, salat sunnah, harus kita putuskan dan kita ya ijabahkan panggilan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, satu faedah besar. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegur sahabatnya. Orang yang ditegur tentunya menaruh sesuatu di hatinya, betul enggak? Dari itu tidak tepat menegur orang di khalayak ramai, enggak tepat. Menasihati orang yang lebih tinggi dari kita di hadapan orang ramai, kurang tepat. Apalagi mencaci, mengoyak, menghibah menghancurkan harga dirinya di hadapan orang lain di mimbar-mimbar haram. Penguasa yang zalim sekalipun, yang kita koyak, yang kita rusak nama baiknya, haram. Nabi menegurnya empat mata. Nah, agar menyejukkan hati atau minimal menenteramkan hati sahabatnya ini, beliau kembali memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Nih. Beliau mengatakan, "La u'allimannaka a'zham suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Wahai Abu Sa'id, saya akan ajarkan kepada engkau satu surah yang paling besar dan paling agung dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid. Lihat, inilah syahid atau tujuan bahasan kita ialah a'zama suratin, surah yang paling agung. Ikhwani wa akhawati, barakallahu fikum wa rahimakumullahu jami'an. Al-Fatihah yang agung inilah sebagian kita, ikhwan kita, kaum muslimin pada umumnya, ia menganggap sakral dalam segala hal. Antum bisa saksikan, ya, kalau mereka buru-buru salat, sahabat salam langsung Al-Fatihah. Itu buru-buru. Jika ada orang yang berbuat baik, berinfak, diumumkan di masjid, ya, wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Betul. Sehabis doa pertama, ya kembali membaca Al-Fatihah. Istihsan tentunya, menganggap baik perbuatan yang tanpa contoh, lahirlah namanya bid'ah hasanah. Ah, itu Pak. Anak pernah ribut sebentar di Facebook. Sangat luar biasa menyibukkan ya dunia Facebook ini, Pak. Ya, mereka mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Ini ayat gacok kalau kata mereka. Semua perintah Nabi atau semua ibadah, mohon maaf, yang tidak pernah Nabi buat, tapi membaca Al-Quran, zikir, doa jemaah, zikir berjemaah, mereka mengatakan ini bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah. Ikhwani, mohon maaf. Jika ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Hadis yang kedua ialah yang datang dari Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Al-Imam tentunya menyebutkan sanad sampai kepada sahabat yang mulia, seorang pemuda Ansar yang cerdas, bahkan orang yang ahli Al-Quran, yang bernama Ubay bin Ka'ab, kunyahnya Abul Munzir. Teks hadisnya hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Nabi memanggil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu waradhahu. Ia ketika habis salat dipanggil oleh Nabi dan dipegang tangannya sembari keluar ke pintu masjid. Lihat keakraban, ikhwan. Tentunya tidak ada niat untuk macam-macam. Kalau kita hari ini akrab dengan ikhwan, dekat, mendempet, su'udzon orang lain, jemaah. Jangan-jangan homo. Nah, itu. Termasuk budaya Arab yang kita adopsi ialah bertemu, kita pun saling apa? Menempelkan pipi kanan dan kiri. Belum membudaya tentunya seorang santri atau seorang memuliakan gurunya atau orang yang lebih tua dengan mencium keningnya. Kalau ini diterapkan di sini, apa kata orang? Ada kelainan. Ah, tentunya jemaah, cara yang bijak ialah, waktu yang tepat ialah, ya, kasih tahu masyarakat, baru terapkan. Dan ini bukan sunnah, cuma apa? Tradisi Arab dalam rangka menghormati orang yang lebih alim atau orang yang lebih tua dan lebih saleh. Baik, Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu waradhah, ketika beliau memegang tangannya, wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid, dan Nabi ingin keluar ke masjid, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni la arju alla takhruja min babil masjid hatta ta'lama suratan ma anzala fit tawrati wala fil injili wala fil qur'ani mislaha. Wahai Ubay, saya berharap kepada Anda, ya, sebelum Anda keluar ke masjid, saya akan ajarkan engkau agar engkau tahu ayat yang paling besar yang belum turun di Taurat, Injil dan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, melainkan surah Al-Fatihah tersebut. Kata Ubay, ya, maka saya pun berjalan dengan pelan agar jangan terburu-buru Nabi keluar. Faja'altu abatau fil masyi raja'an dhalik. Dengan pelan saya berjalan agar Nabi jangan lupa dan segera mengajarkan surah apa gerangan tersebut. Nah, ketika itu kembali Ubay mengatakan, ya Rasulullah, mas suratul lati wa'attani, surah apa yang telah engkau janjikan tadi ya Rasulullah? Nah, lihat, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada Ubay, kaifa taqra'u idza iftatahta as-salata? Wahai Ubay, apa yang Anda baca ketika Anda memulai salat? Tentunya bukan takbir, bukan doa iftitah, tapi apa, membaca ayat. Ayat apa yang pertama Anda baca? Fakultu, maka saya membaca, kata Ubay, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai habis. Inilah hadis yang menunjukkan bahwasanya bismillah bukan termasuk surah Al-Fatihah. Dan masih banyak hadis lagi yang akan menunjukkan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Walaupun bismillah terdapat dalam satu surah atau di pertengahan surah An-Naml. Bisa dibuka? Ayat berapa? Silakan jemaah, An-Naml ayat. Yang hafal Quran, yang hafiz, An-Naml ayat 30, halaman 379, mushaf standar Timur Tengah. An-Naml ayat 30, halaman 379, 379, 379. Kisah Sulaiman dengan Malikah Saba, Ratu Saba. Penamaan kalimat Bilqis atau Balqis, ana tidak tahu, wallahu alam, adakah hadis yang sahih. Sama halnya penamaan Imra'atul Aziz, perempuan yang menggoda Yusuf alaihi salam, apakah namanya Zulaikha? Wallahu alam. Nah, Balqis ketika menguasai Saba di negeri Yaman, tentunya Yaman bagian utara alias ibu kotanya Sana'a, Yaman Al-Sharqiyah. Adapun Yaman Al-Janubiyah, ibu kotanya Aden, yang hari ini juga mau diacak-acak oleh orang Syiah Rafidah dengan suku mereka Al-Huthiyun. Nah, begitu. Ringkasnya ialah bagaimana Sulaiman menerima surat. Kalau bahasa kita ialah surat yang ringkas, SMS ringkas. Tidak basa-basi. Sulaiman mengatakan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah bismillah ini terdapat dalam satu surah, dalam surah, satu ayat dalam surah Al An-Naml. Innahu, sesungguhnya datang dari Sulaiman. Kaget Balqis, Sulaiman, bukan Salman ya, hafizahullah, Salman. Sulaiman Wa innahu bismillah. Dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman, Maha Ar-Rahim dan Maha Rahim. Subhanallah, belum pernah Balqis mendengarkan dua kata tersebut, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, isi ya penting dari SMS yang dibawa oleh Sulaiman. Sulaiman itu ialah hanya satu ayat, tidak sampai satu baris. Antum lihat. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, wahai Balqis. Ya, jangan sempat Anda berlaku sombong di hadapanku. Songong di hadapanku. Wa'tuni muslimin, datanglah menghadap kepada aku dengan kondisi menyerah. Luar biasa singkatnya SMS. Karena ini apa? Wahyu minallah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa? Ya, bismillah terdapat dalam satu surah ya, dari surah An-Naml ya, di ayat yang ke 30. Dicatat jemaah. Hadis yang ketiga ialah, kita ringkaskan jangan begitu panjang. Ya. Yang datang dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardhah. Ini hadis dibawa oleh Al-Bukhari dalam kitab beliau Fadail Quran. Dalam saya menjelaskan surah Al-Fatihah. Hadis yang ma'ruf, hadis tentang ruqyah. Ada yang tahu? Ketika Nabi mengirim sebagian duat, muballigh di sebuah daerah, karena dipinta, berangkatlah sebagian sahabat tentunya yang kebanyakan mereka hafal Quran. Ketika sampai di sebuah tempat tersebut, sangat disayangkan penduduknya tidak menghormat, tidak menjamu, tidak ikram dhuyuf. Akhirnya mereka pun sedikit kecewa dan tidak mendatangi tempat tersebut, agak menjauh. Tiba-tiba salah seorang dari penduduk kampung tersebut mendatangi para sahabat, mengatakan, lihat hadisnya, dengarkan, hal ma'akum raqin, adakah salah seorang kalian yang mampu mengobati? Kenapa? Inna sayyid al-hayyi ya Sulaim, sesungguhnya salah seorang ya penghulu ataupun ketua masyarakat dari Bani Sulaim, ya sedang di apa? Nafara ghuyyab, atau ada mengatakan disengen apa, kalajengking. Tidak ada obatnya. Lihat, orang-orang Badawi tadi menganggap sahabat ini mampu atau ada yang mampu mengobati. Salah seorang dari mereka maju dan hanya membacakan Al-Fatihah, Allah sembuhkan. Yang sering meruqyah, jaga niat jemaah. Jangan salahkan Al-Quran, tapi kita melihat sejauh mana kita mengikhlaskan niat membacakan Al-Quran. Bukan kita yang mengeluarkan jin, tapi Allah. Allah yang memasukkan dengan izinnya, Allah juga yang akan mengeluarkan jin dari tubuh seseorang yang masru' tadi, kesurupan tadi, bukan kita. Nah, kadang-kadang tertipu kita, oh saya tadi bisa ruqyah dan mengeluarkan jin, 1000 jin. Ini enggak boleh jemaah. Ya, rasa ujub dan kesombongan itu hadir ya setelah kita berbuat. Tirulah Sulaiman. Nah, di kisah tadi Sulaiman ketika tahu Balqis mau datang dan menyerah dari Saba Yaman menuju Filastin, di tengah jalan Sulaiman memiliki ide. Siapa orang yang mampu memindahkan singgasana Balqis dan hadir di hadapan saya? Kan waqala ifritu minal jin. Jin ifrit mengatakan, saya akan mampu wahai Raja Sulaiman untuk memindahkan dalam waktu sekejap. Berapa menit? Anda duduk, bangun kembali. Barangkali mungkin 5 detik. Kata Sulaiman, kelamaan. Allahu Akbar. Ada yang lebih hebat lagi. Subhanallah, orang yang ahli ilm. Ya, ada yang mengatakan murid terbaiknya Sulaiman alaihissalam mengatakan, saya akan mampu wahai Sulaiman dengan izin Allah, dengan waktu yang sangat singkat. Hanya engkau menjamkan mata, buka kembali, telah hadir di hadapanmu wahai Sulaiman. Terbukti alhamdulillah dengan izin Allah, Sulaiman menjamkan matanya, hadir di hadapan. Ketawaduan Sulaiman alaihissalam bukan dia mengatakan, ya ini kan karena saya nabi, saya orang yang ahli ibadah, saya orang yang paling salafi di Tanjung Priok. Nah, saya orang yang paling panjang jenggotnya menyentuh pusat. Nah, saya orang yang paling hitam jidatnya bergaris dua di sini. Nah, saya orang yang membangun masjid ini yang pertama sunnah di sini. Enggak ada. Enggak pernah mengatakan salat Salman mengatakan saya tidak ada. Enggak ada kalimat saya. Sulaiman hanya mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semuanya ialah karunia Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini yang harus kita tiru. Akhlak ini yang harus kita benamkan di hati kita, kita simpan di otak benak kita. Pakailah sifat tawadu tersebut sebagaimana burung membawa dua sayapnya dimanapun berada. Pakailah dua sayap tawadu tersebut kapanpun dan dimanapun. Hari ini jemaah, ya orang-orang salafi dikatakan apa? Buruk akhlaknya. Padahal bukan salafinya yang buruk, orangnya yang belum mampu membawa akhlak yang sangat mulia ini. Akhlak yang dibawa dan dibina oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan diterima diamalkan oleh para sahabat, dipuji oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Para sahabat Allah abadikan satu ungkapan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Akhlak yang baik. Cuma kita yang baru mengamalkan atau yang telah belajar lama, karakter kasar kita keluar ketika kita bergaul sama orang lain, apalagi yang belum kita kenal. Kita masih ada kibirnya. Si fulan yang belum berjenggot pelontos, si fulan yang masih musbil, enggak kita sapa. Alangkah kurang ajarnya kita. Apakah haram mengucapkan salam orang yang enggak jenggot? Apakah haram bermuka manis, sebaliknya bermuka masam orang yang masih musbil? Ini bukan pembolehan bagi orang yang tidak berjenggot dan terus musbil, bukan. Dalam kita bersikap dan bergaul, kenapa mahal senyum manis, mahal ucapan salam, atau mahal menjawab salam, atau mahal menyodorkan tangan untuk berjabat tangan dan mengucapkan assalamualaikum, kaifahaluk. Kaum ummahat, ibu-ibu, kita yang tertutup semua fisik kita yang nampak hanya dua mata, janganlah tertutup fisik kita kemudian tertutup lisan kita. Lewat di gang, ada ibu-ibu yang mohon maaf, bukan vulgar, ini kita saum, pakaiannya sepertiga seksi, bahkan dua per tiga seksi. Apakah kalimat assalamualaikum, berjabat tangan, haram? Jawab, ibu-ibu, ummahat, akhawat. Sehingga apa? Mereka semakin jauh dengan kita. Makanya husnudzan itu apa? Terus dan terus disampaikan. Apa salahnya? Ya, assalamualaikum ibu fulan, apa kabar? Hah? Walaupun di hadapan kita sepertiga seksi. Itu ummahat ya. Kita-kita jemaah yang bergaul, nanti kita mudik pulang kampung, praktekkan akhlak yang baik ini. Apakah kita harus memilih teman yang akrab, mampu buka manis dan salam, ia akrab jabat tangannya, cari jenggotan yang tidak isbal. Sulit jemaah. Anda di terminal, di pelabuhan, Anda juga di bandara. banyak kaum muslimin. Bahkan mungkin wallahu alam Qur'annya, tahajudnya lebih kuat dari kita. Tapi kita akan kena kesombongan jenggot dan isbal, tidak isbal kita, itu yang kita kedepankan. Ikhwani, taqullah. Artinya bukan kita setuju cekor jenggot dan isbal tersebut, tidak. Tapi bagaimana kita mampu berbuat adil, menyampaikan salam kepada orang yang Anda kenal dan yang tidak kita kenal. Berat di hati, na'am. Tapi itulah ujian kita. Mampukah kita absus salam, mengembangkan salam tersebut? Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani, intinya apa? Hadis yang ketiga tadi ialah hadis yang menunjukkan tentang fadilah. Al-Fatihah dibacakan kepada orang yang sakit, Allah sembuhkan. Ingat, Allah yang menyembuhkan. Sebagaimana Ibrahim telah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan jika saya sakit, Allah jualah yang akan menyembuhkannya. Nah, akhirnya apa? Sembuh dan diberikan banyak hadiah berupa kambing. Ini bukan berarti seorang ruqyah harus atau wajib memberikan mahar tertentu. Tidak. Saya ruqyah, Pak, iya, sediakan satu Avanza. La. Orang lari dari apa? Sunnah nanti, jemaah. Jangan diberikan tarif. Karena begitu akhlak dan pahala besar membantu orang lain, apalagi belum dipinta atau sebelum dipinta, kita yang langsung meruqyahnya. Karena hukum ruqyah ialah meminta ruqyah hukumnya makruh. Karena akan mengurangi nilai tauhid di hati seseorang yang meminta diruqyah. Dari itu, jemaah yang Allah muliakan, ya, di penghujung hadis dikatakan seorang mengadu, "Ya Rasulullah, ada apa dengan si fulan? Dia baca Al-Fatihah kepada orang yang tersengat kali jengking, langsung sembuh." Kata beliau, "Barangkali kalian belum tahu itu namanya ruqyah." Makanya Al-Fatihah termasuk namanya Ummul Kitab, Al-Dzikir, Al-Fatihah, dan Ar-Ruqyah namanya. Ikhwani rahimakumullahu jami'an, setengah jam telah berlalu. Hadis yang terakhir ialah hadis yang keempat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, ya, dalam hadis qudsi, komentarnya Abu Hurairah, dia berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya telah mendengar Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qala Allah azza wa jalla." Berarti hadis qudsi. Allah mengatakan, "Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Saya telah membagi, ya, as-salah di sini maknanya ialah Al-Fatihah. Allah membagi surah Al-Fatihah dengan dua bagian. "Baina 'abdi, baini wa baina 'abdi." Antara aku dan antara hamba-ku. Ya, "wa li 'abdi ma sa'al." Dan bagi hambaku apa yang dia pinta. "Fa idza qala al-'abdu," jika seorang hamba yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan menjawab, apa, "hamadani 'abdi," hambaku ini telah apa, menyanjung dan memujiku. "Wa idza qala ar-rahmanir rahim," jika orang yang seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, Allah kembali menjawab, "Athna alayya 'abdi," hambaku telah menyanjung dan memujiku. Ketika seorang hamba mengatakan, "Iyyaka na'budu maliki yaumiddin," lihat, Allah kembali menjawab, "Majjadani 'abdi," hambaku telah memuliakanku. "Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," "hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al," inilah permintaan hamba kepadaku dan bagi hamba apa yang dia kehendaki, apa yang dia pinta. Ikhwan, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menariknya ialah seorang alim besar, Ibnu Qayyim rahimahullah, menulis satu kitab. Ada yang tahu? Ah. Terus apa sambungannya? Ada terjemahannya, Saudara. Madarijus Salikin, fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teks aslinya yang belum ditahqiq lebih kurang 400 halaman. Satu ayat tok. La ilaha illallah. Bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada satu orang ini? Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Karena gurunya Syekhul Islam. Gurunya Syekhul Islam. Kita siapa guru kita? Semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbul Alamin. Menjelaskan alangkah luasnya sampai Al-Imam Ibnu Utsaimin di kitab beliau Tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, saya tidak mampu lagi untuk menjabarkan luasnya tafsir Al-Fatihah. Silakan merujuk kepada kitab Madarijus Salikin. Begitu luas Al-Fatihah ini jemaah, dan surah yang paling agung. Lihat, ketika seseorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, apa kata Allah? Hambaku meminta kepadaku. Nah, ketika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini milik hambaku, dan hambaku ia akan diberikan apa yang dia diminta. Makanya seorang muslim jemaah rahimakumullah membacakan Al-Fatihah dalam solatnya minimal 17 kali jika hanya dia kerjakan fardu saja. Jika diikuti dengan qabliyah ba'diyah, qabliyah yang 10 rakaat boleh juga, atau dengan hadis Aisyah tambah 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4 rakaat dengan 2 salam, 12 rakaat. Duha, qiyamul lail, tahajjud, witir, ya, tahiyatul masjid. Bayangkan, ya, hampir kita berjumlah 50 kali membaca Al-Fatihah di dalam salat kita. Alangkah menariknya kita akan mengkaji jemaah, apa ya makna, apa besarnya, sejauh mana besar bobot doa yang kita ucapkan di hadapan Allah di tempat yang terbaik, berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita akan bahas insyaallah, dan saya cukupkan ada 4 hadis jemaah. Silakan antum merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, dan beliau memberikan atau menuangkan dalam tafsirnya lebih kurang 15 atau 14 hadis menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, dan beliau, kalau antum membaca jemaah, ciri khasnya Ibnu Katsir, beliau sangat banyak membawa hadis yang keluar dari Imam Ahmad, apa namanya, Al-Musnad. Ada yang mengatakan wallahu alam tentang kesahihannya, Ibnu Katsir mampu menghafal Musnad Imam Ahmad yang berjumlah lebih kurang 37,000 hadis rahimahumullahu jami'an. Baik, cukup jemaah kita baca tafsir muyassar dari Al-Fatihah ini, karena waktu terlalu sempit dan kita lapar ini, Pak. Belum minum, belum makan ya, dan sudah mulai kering tenggorokan kita. Semoga Allah berikan pahala yang besar. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, kalimat a'udhu billahi minasyaitanir rajim ia memiliki makna yang dalam. Antum bisa menghafal ataupun menyebut, sebutkan zikir ataupun doa yang diawali dengan kalimat a'udhu atau na'udhu, atau intinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan atau godaan jin dan manusia. Sebutkan hadis ataupun doa atau zikir. Hadis yang menjadi rangkaian zikir sore dan pagi kita. Maaf, sore ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalimat a'udzu kita baca di awal membaca Al-Qur'an. A'udzu apa artinya? Lihat. Kalimat a'udzu ay astajiru wa atahassanu billahi wahdah. Saya berlindung kepada Allah dan menjadikan benteng yang paling kuat agar Allah melindungi saya dari apa? Godaan syaitan. syaitan yang ar-rajim, yang terkutuk. Lihat seorang muslim membaca Al-Quran ketika masuk ke WC, berlindung kepada Rabbul Alamin yang maha tinggi, yang maha berkuasa. Ya, kita berlindung kepada Allah Zat yang maha mulia. Makanya alangkah hancurnya tauhid seseorang jika berlindung dengan bah si fulan, penunggu makam si fulan, ya, penjaga gedung si fulan, jin si fulan. Nah, kalau kita lebih jeli jemaah, ini bukan provokator. Siapa yang bisa mencari rahasia di balik huruf qaf? Tahu huruf qaf? Lambang sebagian majelis zikir. Ada yang tahu enggak makna di balik qaf tersebut? Ini PR bagi antum ya. Nah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Dan banyak kondisi kita mengumulai dengan bismillah, makan dan minum. Keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Berwudu bismillah. Apalagi jemaah yang ada bismillah. Banyak. Agar apa? Ketika kita mengenal makna bismillah, yaitu apa? Lihat. Bismillah abtada'u atau abtadi'u qira'at al-Qur'an bismillah musta'inan bih. Saya memulai membaca Al-Qur'an dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Agar dimudahkan membacanya, menghafalnya, murojaahnya, kita dahulu menyandarkan diri kepada Allah. Wahai Allah, bantulah saya. Ikhwani, lebih cermat kita mengkaji apa? Ketika orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita ulangi setiap salatnya, yakinlah tidak ada satu pun amal kebajikan manusia yang dia kerjakan melainkan di sana ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis yang sangat agung yang kita awali membacanya sebelum berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk terus bisa mengingatmu. Wahai Allah, bantulah saya untuk terus bersyukur kepadamu. Wahai Allah, bantulah saya untuk bisa terus memperbaiki amalku kepadamu. Ingat jemaah, sertakan Allah dalam segala hal. Nah, makanya kata Ustaz Piranda hafizahullah, akankah ada orang mampu mengucapkan bismillah ketika dia mau ngudut? Bismillah, enggak ada. Habis dia injak puntung rokoknya, alhamdulillah, enggak ada. Nah, itu sudah menunjukkan ya bukan hal yang baik. Kalau kita katakan haram, terlalu vulgar Ustaz fatwanya. Tapi itulah fatwa yang tepat, haram nyerokok. Walaupun fatwa MUI kita setengah gagal. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian makna bismillah. Kalau anda mau makan, kita mau minum, mau keluar rumah, bismillah ya Allah, saya memulai menyebut namamu. Sembari ya meminta pertolongan kepadamu. Agar apa? Ya, agar musta'inan billah, mohon pertolongan kepada Allah. Apapun. Kemudian kita berdoa agar meminta pertolongan kepada Allah dan dimudahkan serta diterima apa yang kita perbuat tersebut. Bismillah, tiga kandungannya. Yang pertama kita memohon pada Allah, yang kedua dimudahkan, yang ketiga ialah diterima apa yang kita perbuat. Masya Allah, kita minum ikhwan bismillah, agar apa? Allah terima minum ini menjadi pahala. Untuk apa? Menguatkan fisik kembali. Nanti buktikan ketika akan berbuka, kuat kembali fisik kita. Hadirkan Allah di sana. Bismillah. Artinya apa? Jangan lupa ini semua nikmat Allah. Nabi mengajarkan jika mendapatkan nikmat, beliau sering membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Ikhwani, kemudian makna kalimat Allah ialah 'alamun 'ala ar-rabb, nama bagi Allah. Nama yang tidak boleh dimiliki selain Allah. Sama halnya kalimat Ar-Rahman yang artinya menunjukkan alangkah luasnya rahman Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang yang musyrikun, munafiqun, al-yahud, bahkan syaitan dan iblis, biangnya kejahatan, Allah berikan rahmat berupa apa? Bisa hidup. Ya, rahmat Allah yang begitu luas tersebut, Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'an kulla syai'." Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Alangkah ya mulianya lisan seorang muslim ketika dia bangun tidur, apa yang diucapkan? Ada hadiahnya, Pak. Minta ke panitia hadiahnya, Pak. Tiket umrah. Nah, saya bantu antum, Pak. Gitu. Fadhal. Apa doa ikhwan? Ini kalau kita subhanallah. Kenapa kita melazimi membaca subhanallah? Berapa kali habis salat? 33. Alhamdulillah. Berapa kali? Sama. Allahu Akbar berapa? Bodoh, maun. Karena apa? Di luar salat akan terbawalah ungkapan tersebut. Kagum subhanallah. Sesuatu yang unik terjadi. Allahu Akbar, ajib, lihat. Ya, atau alhamdulillah, hari ini tidak hujan. Bukan arti kita tidak menolak hujan, bukan. Cerah. Ya, kajian lancar, alhamdulillah. Diawali dari habis salat. Itu hikmah zikir, sehingga di luar salat nanti terbiasa lisan mengucapkan alhamdulillah. Bacaan alhamdulillah itulah yang pertama diucapkan ketika kita bangun dari tidur selama 5 atau 6 jam lebih. Bayangkan ikhwan, siapa yang menjaga lisan kadang-kadang dua mulut kita ini, dua bibir terbuka sambil praktek huruf kha. 8 jam, 6 jam, 5 jam, minimal 3 jam setiap malam terbuka kedua kuping kita, satu pun binatang enggak masuk. Terbuka ini, enggak ada yang masuk. Siapa yang menjaga? Allah. Alangkah pantasnya, alangkah cocoknya Nabi mengajarkan umatnya membaca doa. Awalnya ialah tahmid kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin. Alangkah lezatnya iman itu, jemaah. Alangkah kita katakan, ya Allah, begitu indah Islam tersebut. Alangkah besarnya jasa Rasulmu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manisnya sampai ke lisan kita pada hari ini, jemaah. Ikhwani wa akhawati rahimakumullahu jami'an. Udah datang SP ini, surat peringatan. Bukan, pertanyaan. Kita pending dahulu. Kemudian makna alhamdulillah. Tabaan makna Ar-Rahman, maha luasnya rahman Allah, meliputi segala sesuatu. Adapun rahimnya Allah, sayang dan cintanya Allah, tentunya Allah khususkan kepada orang-orang mukminin. Sehingga apa? Tidak sama derajatnya bagi semua manusia, tidak sama. Ada hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, rahimnya Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35 kalau enggak saya salah, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah terhadap orang-orang yang mukminin sangat cinta dan sayangnya Allah. Rahmatnya Allah meliputi segala makhluk, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang di luar Islam, rahmat itu ada. Kesehatan, kelapangan rezeki, tingginya pangkat, banyaknya harta, ya dan seterusnya. Tapi rahimnya Allah, Allah titipkan di hatinya seorang mukmin al-iman wal-islam wal-ihsan. Alhamdulillah al-islam wal-iman. Kemudian makna kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ialah al-thana'u ala Allahi bisifatihi allati kullaha awsafun aw asawfun kamilah. Kata-kata alhamdu, segala puji milik Allah. Allah memuji dirinya. Di balik itu ada perintah bagi kita orang-orang yang mukminin untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, begitu banyak ya zikir atau ayat yang Allah mulai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, subhanallah. Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Banyak. Ya, subhanallah, subhanallah. Itu yang kita. Jadi, kalimat alhamdulillah, ya, segala muji milik Allah. Allah memuji dirinya. Dan juga kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Atas ya kita sucikan Allah, kita puji Allah, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah dan kita besarkan Allah dan kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, kalimat Rabb. Rabb yang doa ya Allah cintai jika seorang hamba mengatakan ya Rabb. Ya Rab, ya Rab. Begitu indahnya doa Ibrahim dalam surah Ibrahim dan surah Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lihat doa Ibrahim kepada Allah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat senantiasa. Lihat alangkah mulianya hadis yang mengatakan seseorang yang berjalan jauh, musafir, ya as'asha wa akhbar, kusut masad wajahnya, berdebu rambutnya, dan dia mengatakan ya Rab, ya Rab. Lihat alangkah tingginya makna Rab. Tapi bagaimana Allah akan ijabah doanya? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Adakah mungkin Allah terima doanya walaupun dia orang musafir, orang yang terdesak, sangat membutuhkan, dan dia menggunakan lafaz ar-rab, tapi dia makan minumnya haram dan dia tumbuh dengan gizi yang haram. Nabi katakan fa anna yustajabu lah. Adakah mungkin Allah kabulkan doanya? Nah, itu. Jadi kalimat Rabb jemaah memiliki tiga makna. Ini makna yang paling besar tentunya, bukan pembatasan. Yang pertama ialah Al-Khaliq. Makanya kalimat Rabb keluarlah istilah tauhid rububiyyah. Rabb makna pertama ialah Al-Khaliq yang menciptakan. Yang kedua Ar-Raziq yang memberi rezeki. Yang ketiga ialah Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Tiga makna besar inilah, ya itulah yang berhak dijadikan Tuhan. Dia Khaliq, dia Raziq, dan dia Mudabbirul Kaun, mengatur alam semesta ini. Ya, adakah layak orang-orang menuhankan Jibril? Dia makhluk, dia marzuk, dan dia mudabbar, bukan mudabbir. Adakah orang layak menuhankan Isa bin Maryam? Dia makhluk, marzuk, mudabbar. Adakah layak orang menuhankan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Tabaruk, mengusap pusaranya, mengirim doa, melemparkan secarik kertas, ya Rasulullah, salam dari kakekku. Luar biasa, Pak. Ya Rasulullah, sampaikan salam ibu saya lagi sakit. Tolong doa ya. Masih banyak? Masih ada. Ikhwani, ya bertauhidnya kita untuk mengikis syubhat syirkiyat seperti ini. Sehingga mewujudkan, mampu kita mewujudkan ubudiyah mutlaqah wahdahu lillahi tabaraka wa ta'ala dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zikir yang kita ulang setiap hari, setiap paginya, setiap sore dan paginya, al-adhkar fi as-sabah wal masa, kita ulangi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali setiap hari, agar terbiasa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. ikhwani wa akhawati rahimakumullah jami'an. Ma'na rabbul alamin. Al-alamin ialah semua alam. Alam ialah selain Allah. Berarti apa? Segala puji milik Allah, Rabb yang menciptakan alam, yang mengatur rezeki bagi alam semesta ini, dan Rabb yang telah mengatur ya segala macam bentuk alam semesta ini. Subhanallah jemaah. Bagi yang pernah naik pesawat, coba alangkah kerdilnya manusia pada hari itu. Menaiki pesawat yang jauh dari bumi. Seandainya kalau dia mampir sebentar, Pak. Pesawat parkir sebentar. Apa yang terjadi? Atau dia berpapasan sedikit apa? Kesenggol spionnya. Apa yang terjadi? Ah, lihat peristiwa Air Asia. Enggak ada yang menyangka aja, Ma. Kecanggihan oleh manusia, silakan. Segala macam bentuk yang terjadi telah terdeteksi, silakan. Tapi jika Allah berkehendak, berapa habis uang negara untuk mencari bangkai dan yang menjadi bangkai? Yang mati rahimahumullahu jami'an. Ikhwani, ya kalau kita membaca Al-Fatihah seperti inilah pengetahuan kita alangkah dalamnya. Alangkah kita tidak mau ngebut Al-Fatihah satu napas. Atau minimal Al-Fatihah ketika tarawih dua napas. Dialog yang bersama Allah setiap Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamadani Abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya Abdi. Malik Yawmiddin. Majjanadi Abdi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bagi yang nafas pendek, berhenti pada sini. Jangan paksakan dirimu. Jangan paksakan dirimu untuk mengambil sampai ad-dhalin. Ada ranjau jemaah. Ad-dhalin. Panjang. Mad lazim al-muthaqqal al-kalim. Silakan waqaf di kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Waqaf. Terus lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nikmat jemaah. Amin. Nikmat luar biasa. Kita berbicara di hadapan Allah. Imam yang membaca dialog bersama Allah. Membaca kalam-kalam Rabbul Alamin di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam yang dengan tunduk pandangannya di tempat sujud, tergantung keimanan dan pengetahuan dia tentang bahasa Arab, sejauh mana dia memahami kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya termasuk alam wahai Allah, hambamu yang berdosa, hambamu yang zalim. Bagaimana hamba yang zalim mampu membangkang, menolak perintah Allah? Subhanallah. Yunus alaihissalam, nabi yang saleh, ketika dia tinggalkan kampung halamannya, enggak tahan berdakwah dengan kampung halaman dan kaumnya, dia kabur. Allah tegur dengan apa? Mendekam di penjara perut kan hiu. Subhanallah. Apa zikirnya Nabi Allah Yunus alaihissalam? Ini yang perlu kita pelajari jemaah. Terdapat dalam surah Yunus, bukan Al-Anbiya, menjelaskan bagaimana ungkapan Yunus. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu. Lihat ujungnya. Pengakuan Yunus mengatakan inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Yunus menganggap satu kesalahannya, kabur dari kaumnya, satu kesalahan. Sebelum Yunus alaihissalam, Adam alaihissalam dengan Hawa istrinya, satu larangan yang Allah larang, itu yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam, satu kesalahan. Sepanjang hayat di kandung badan, Adam alaihissalam berdoa dengan doa dalam surah Al-A'raf. Allah abadikan, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sepanjang hayatnya memohon ampun dengan doa tersebut. Adapun kita, Nabi telah memberikan kabar bagi kita semuanya, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam khata'un ala wazni fa'alun min sighal mubalaghah. Artinya apa? Banyak dan banyak berbuat kesalahan, itulah manusia. Salah mengurangi hak kewajiban bersama istri. Kita yang berangkat jam 4 pagi, pulang jam 5, jam 10 malam. Berangkat anak telah tidur atau masih tidur. Pulang-pulang anak sedang mendengkur. Jarang kita melihat matahari terbit di rumah kita. Adapun musibah atau kemalangan meninggal tetangga kita, kita hanya mampu menziarahi 5 menit. Datang assalamualaikum, lihat jenazahnya, berdoa sebentar, masukkan pulus. Assalamualaikum. 5 menit. Hak tetangga, pembantu, supir, ya kadang-kadang kita kurangi ataupun kita lambatkan memberi gajinya. Pembantu yang kita tahan 2 jam gajinya. Karyawan yang kita kurangi gajinya. Nah ini. Banyak kezaliman yang kita lupa. Beruntunglah orang yang telah berbuat zalim, dia tahu zalim. Thumma yastaghfir. Mohon ampun pada Allah. Ramadan momen terbaik jemaah. Coba rasakan habis solat sebelum qomat, kita merunduk sebentar. Kalau ada, tapi enggak boleh kita katakan hening cipta. Enggak ada. Kita hening untuk mengingat dosa. Ingat dosa kepada orang tua yang telah meninggal dulu, kita sering membantah. Kita yang dirantau jarang pulang, jarang pulus datang ke kantong orang tua kita. Jarang pun kita menelpon orang tua kita, padahal pulus banyak, pulsa banyak. Tapi dengan klien, ya rekan-rekan kita lebih akrab, nelpon 2-3 jam. Orang tua cuma 5 menit. Bahkan kita bosan, ah paling-paling nelpon tahunnya minta pulus. Subhanallah. Ikhwani, jadikan momen Ramadan, kita akan mudik. Kalimat mudik ini bahasa orang Jakarta, Pak. Artinya apa? Mulih dari ibu kota. Mulih di dari ibu kota. Kemana? Terserah Anda. Jadikan momen yang terbaik. Dengan cara apa? Niatkan birrul walidain. Satu. Yang kedua, jika orang tua telah meninggal dunia, birru al aqarib. Nenek, paman, 2 tahun belum kita jumpai. Beda jemaah, pulus yang kita kirim kertas bentuknya, lain halnya dengan salaman yang kita cium tangan kakek kita, nenek kita, bibi kita, kedua orang tua kita, walaupun bau keringatnya, tapi itu ibu kita, bapak kita, adik kita, bahkan mungkin mertua kita. Jadikan momen Ramadan jemaah, kita bela mati-matian orang yang tidak balik. Barangkali mungkin dia akan menangguk pahala yang banyak dengan itikafnya semalam terakhir. Adapun kita yang pulang, ya pontang-panting tarawihnya, apalagi itikafnya. Tapi dengan niat birrul walidain, menggembirakan hati kedua orang tua kita dan menyisihkan pulus sedikit. Subhanallah, semoga berbanding dengan orang-orang yang itikaf. Amin ya rabbal alamin. Kalimat Maliki yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim telah kita bahas di Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita dengar ikhwan, sangat menakjubkan bagi orang yang mengerti maknanya. Apa? Wa huwa subhanahu wa ta'ala maliki yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala penguasa di hari kiamat. Silakan buka surah Al-Zumar. Mohon maaf, setelahnya Ghafir. Ya, yang bagi hafal Quran ya, tidak perlu membuka. Yang bagi siapa? Yang hafal Quran tidak perlu membuka. Tapi yang tidak hafal, kita buka jemaah. Surah Ghafir, ya, di halaman 468. 468. Ghafir 468 ayat 16 paling bawah. Yawmahum barizuna la yakhfa la yakhfa 'ala Allah minhum syai. Di hari akan muncul, terbuka, tersingkap semua rahasia yang tidak akan pernah terhalangi dari Allah sedikit pun. Yawma la yakhfa 'ala Allah syai minhum syai. Rahasia manusia tidak akan pernah tersembunyi di hadapan Allah. Allah mengatakan ya'lamul khainatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Pandangan atau curi pandang seorang hamba Allah mengetahui, dan Allah juga mengetahui apa isi hati manusia. Sudah ketika di yaumul qiyamah, jika ada orang yang mengingkari, ya Allah, saya tidak pernah berbuat ini, enggak pernah berbuat ini, Allah mengatakan iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wahai si fulan, bacalah tulisanmu, bacalah kitabmu yang tercatat semua amalmu di situ. Iqra kitabak, cukuplah tulisan tersebut sebagai saksi bagimu. Anda mau mengingkari kebuatan jahat kita, korupsinya kita, durhakanya kita, menyiksa istri kita, menghinakan orang tua kita, menendang mertua kita, rahasia bagi kita, iya, Allah akan bukakan nanti di yaumul qiyamah, yauma tublas sarair, hari di mana akan terbuka semua rahasia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah, dengan doa zikir pagi, semoga Allah kabulkan. Allahumma stur aurati wa amin. Saya ulangi, Allahumma stur aurati wa amin. Yang jemaah, Allahumma stur aurati wa amin. Ya Allah, tutuplah semua aibku, tutuplah semua dosaku, dan berikan rasa aman di hati kami, wahai Allah. Itulah rangkaian zikir yang indah kita baca, ya ikhwan, setiap pagi dan sore. Soalnya, sampaikah pemahaman tersebut lisan kita yang membaca, sampaikah, ya, mampirkah dia di hati kita, kita membaca Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kapan kita akan terima itu, ikhwan, di yaumil mahsyar, hari penghisaban, hari yaumahum barizuna la yakhfa minhum ala la yakhfa ala Allah minhum syai. Kembali Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini, kata Allah. Dalam hadis lain dijelaskan, dan ya, Allah mengatakan ainal jabbarun ainal mutakabbirun aina al jababirah, mana orang-orang penguasa zalim di muka bumi dahulu. Allah mengatakan limanil mulkul yaum, hari kiamat ini milik siapa kekuasaan. Kembali Allah menjawab di ujung ayat lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang maha esa, al qahhar, yang maha kuasa. Ikhwani, ya, orang membaca maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, tentunya Allah akan menghisab dengan sendirinya. Ya, wa huwa asra'ul hasibin, Allah paling cepat hisabnya, menghisab dari mulai zaman Adam sampai nabi yang terakhir. Ingat syafaat nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliaulah mendoakan kepada Allah agar umatnya diurus lebih dahulu. Makanya umat inilah yang pertama dihisab, dan umat inilah yang akan pertama melewati as-sirat, dan umat inilah yang akan pertama menginjakkan kaki surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ikhwan, kata para ulama tafsir di balik membaca Maliki Yawmiddin, simak. Wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayah fi kulli raq'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yawmil akhir. Bagi orang yang muslim membaca ayat ini ketika setiap salatnya, ia mengingatkan dia dengan hari akhir. Dosa yang kita perbuat, jemaah, akan dihisab oleh Allah dan dibukukan di buku catatan. Ya, malaikat Ati telah menulisnya, tidak ada satu pun yang luput darinya. Jika dipampangkan nanti di hadapan orang ramai dan mampu dibaca oleh semua orang, hancurlah kita. Tapi jangan pernah kita putus asa. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. tapi jangan terus berbuat dosa. Tapi apa? Ketika ingat dosa, istighfar. Allah akan mengampuni dosa kita insyaallah rabbul alamin. Nah, ketika seseorang membaca ar-ra'iyya malik yaumiddin, ya kita ingat dengan hari akhir. Kemudian wahathun lahu 'ala al-isti'dad bil 'amali shalih, motivasi bagi dia untuk memperbanyak mencari perbekalan menuju akhirat dengan amal yang saleh. Yang ketiga ialah wal kaffu 'anil ma'asi was-sayyi'at, menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Karena apa? Hari penghisab akan dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, akan diminta tanya jawab oleh Allah, si fulan hari ini, detik ini, kemana anda? Ada kita akan lisan kita tidak, tapi lisan pada hari itu Allah mengatakan al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akan dikunci semua mulut, tangan akan berbicara, kaki menjadi saksi. Bahkan dalam surah Al-Fussilat Allah mengatakan akan bicaralah yang namanya kulit, akan bicara kulit sehingga lisan berbicara. Celakalah kulit, kenapa engkau berbicara? Kenapa jujur? Kata lisan. Kulit mengatakan, wahai lisan, saya berbicara, Allah yang menciptakan saya, Allah juga yang membuat saya berbicara. Kata kulit, sayalah ya Allah yang mencium si Pulanah bin Pulan di tempat ini, di jam ini. Belum saya menikah. Kawin duluan sebelum dia ya berkawan. Bahaya jemaah. Harus kita kawin baru kita berkawan. Tapi dia berkawan dahulu, belum dia kawin. Ikhwani wa akhawati rahimakumullah. Kemudian ayat yang seterusnya ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu yang sudah mulai menipis tentunya saya ringkaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, penghambaan seorang hamba muslim dan muslimah, dan dia mengatakan wahai Allah, engkaulah satu-satunya zat Rabb yang kami sembah, selain Allah tidak ada. Berarti apa ikhwan? Kita wajib mempelajari ya abwab al-ibadah, anwa' al-ibadah, mafatih al-khair, pintu-pintu kebaikan yang wajib kita ya hadapkan, niatkan, arahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu yang harus kita pelajari ikhwan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau wahai Allah kami memohon pertolongan. Karena Allah jualah yang mampu memberikan pertolongan. Bahkan setiap apapun amal kebajikan seorang hamba tidak akan pernah terwujud nyata tanpa ya pertolongan Allah semata-mata. Ikhwani, begitu indah tadi doa yang kita katakan, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah saya untuk terus mengingatmu. Bantu kahai Allah, bantu saya. Jadi tanpa bantuan engkau wahai Allah, tidak ada artinya hamba ini. Hamba yang dhaif, wa khuliqal insanu dhaifa, hamba yang zalim, wa kanal insanu zaluman jahula. Ikhwani, begitu indah satu rangkaian doa. Alhamdulillah Syekh Abdul Razak sering mengulang-ulang apa doanya. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Nah, PR bagi antum jemaah dan juga saya ikhwan, ikhwan akhwat, mari kita perbaiki wali. Sudah hafal zikir pagi sore alhamdulillah, mari maknai setiap kata demi kata. Dan cari ya para ustaz untuk menyerahkan ya fikih atau syarah zikir pagi sore, alangkah nikmatnya. Baik, mulailah kita memasuki inti dari ceramah ini ialah ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdina memiliki 4 makna. Dulu kita hanya mengenal ihdina 1 makna. Apa itu? Tunjukilah wahai Allah. Padahal ada memiliki 4 makna. Yang pertama ialah kalimatnya berbentuk fi'il amr, perintah. Perintah sini ialah tujuannya doa. Dulluna ihdina ay artinya dulluna, wahai Allah tunjukilah kami. Yang kedua, wa arsyidna bimbinglah kami. Yang ketiga, wa waffiqna, wahai Allah mudahkan kami untuk menempuh apa? Nanti as-siratal mustaqim. Nah, kemudian makna yang keempat ini yang paling penting, yaitu apa? Wa tsabbitna 'alaihi hatta nalqaka, wahai Allah teguhkan kami, istiqamahkan kami, sabatkan kami wahai Allah sampai kami wafat dan bertemu dengan Engkau wahai Allah. Itulah makna ayat wala tamutunna illa wa antum. Itulah makna ayat di akhir surah Al-Hijr. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wahai Allah. Ya, inilah doa kita sampai Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian bagimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani akhwati rahimakumullah barakallahu fikum, doa yang sering Nabi ungkapkan membuat takjubnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ada yang tahu tentang istiqamah? Hah? Umahat, ikhwan, antum banyak jumlahnya hari ini, alhamdulillah. Ya muqallibal irfa'u, ya muqallibal thabbit qalbi ala. Itu yang sering Nabi ulang-ulangi, ikhwan. Karena apa? Sesungguhnya hati seseorang, bahkan semua hati anak Adam, di antara dua jemari Allah tabaraka wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa syaa wa mata syaa. Allah mudah untuk membolak-balikkan. Kapan dan dimanapun Allah berkehendak untuk membolak-balikkan. Itulah yang Nabi pinta, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Thabbitni ala qalbi, teguhkan saya wahai Allah di atas agamamu. Itu yang kita pinta, ihdina as-siratal mustaqim. Ya ikhwani wa akhawati barakallahu fikum jami'an. Makna tadi saya ulangi, pertama tunjukilah wahai Allah, bimbinglah wahai Allah, mudahkan wahai Allah, dan tetapkan kami wahai Allah untuk meniti as-siratal mustaqim. Itu maknanya. Alangkah dalamnya ini ikhwan. Ya, bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan ketika beliau menjelaskan makna ihdinas siratal mustaqim, kata beliau, apa manfaatnya kita meminta doa seperti ini? Berkali-kali kita mengulang dalam surah Al-Fatihah dalam waktu salat, baik dia berjamaah atau sendirian, berkali kita mengulang ihdina ihdina, apa yang kita minta? Kita sudah Islam alhamdulillah, beriman insyaallah rabbul alamin. Kalau bukan apa? Tambahan hidayah setiap saat, hidayah taufik, hidayah kemudahan, hidayah mendapatkan ilmu, hidayah mendapatkan kesempatan untuk beramal, mendapatkan ilmu yang kita amalkan, ini hidayah. Mendapatkan celah waktu, mampu kita mengamalkan ilmu yang tadi kita pelajari, ini hidayah. Anak-anak kita bertambah ilmunya, bertambah taat juga, itu hidayah. Kesalehan istri kita semakin bertambah, itu hidayah. Lihat begitu luas makna hidayah. Sungguh lucu sebagian para pendeta yang murtad mengatakan sesungguhnya Muhammad dan orang-orang muslimin dalam kesesatan. Orang Muhammad dan para sahabatnya atau muslimin belum mendapatkan hidayah yang lurus, kata mereka. Ini para pendeta yang ya oon ini jemaah. Enggak paham di mana apa mana hidayah di situ. Buktinya apa? Lihat Muhammad, kata dia. Selama hidupnya dia salat meminta ihdina ihdina ihdina. Nah, mari kita maknami begitu dalam makna ihdina. Meminta apa? Ya, keistiqomahan dalam al-Islam wal iman. Istiqomah kita menuntut ilmu, segudang ilmu yang telah kita miliki, mampukah kita mengamalkannya? Mampu alhamdulillah, mampukah kita sabat al-istiqamah, diam di tempatnya, mantap. Ingat ikhwan, al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Atau yazidu bi ta'ati syaitan. Jangan tertipu. Ya, tawakal kita yang kuat itulah ya tafwid, kita ya tawakal dan bersandar kepada Allah, itu yang perlu kita ya kita kuatkan, sehingga apa, tidak tertipu dengan banyaknya ilmu, yang paling panjang jenggotnya, yang paling banyak kitabnya, yang paling kuat tahajudnya, yang tiap tahun mungkin hajinya, setiap pekan umrahnya. Tidak. Tirulah kata wa'adukan Sulaiman, kata wa'adukan Nabi Adam, ya rendah hatinya Yunus alaihi salam, lebih-lebih kata wa'adukan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menggambarkan di waktu malam beliau sering tahajud. Ya, begitu panjang berdirinya sehingga bengkak kakinya dan kapalan tangannya. Padahal di siang hari sering lapar, berdakwah di segala penjuru, sampai di kota Madinah mendapatkan dua golongan musuh lagi, munafikin wal yahud. Usia beliau semakin tua, mampu malamnya berdiri panjang, ya 5 juz 1 rakaat. Kita 5 ayat udah mulai demo tanpa spanduk. Nah itu demo tanpa spanduk kita, Pak. Lucu, kadang-kadang mengikuti imam, ya rekan pertama duduk dia dulu. Ketika imam sudah mulai la'allakum tattaqun, lari dia. Mengikuti imam. Janganlah menipu diri sendiri, Allah sungguh Maha tahu. Begitu ya, kesempatan jemaah, kesempatan mendengarkan bacaan panjang hanya di tarawih. Kalaupun ada istisqa, tidak mampu orang, Baqarah dibaca. Ketika salat gerhana bulan dan matahari, enggak mampu orang membaca Al-Baqarah Ali Imran satu rakaat. Waktu yang panjang itulah tarawih. Kesempatan kita membaca 2-3 juz satu jam, satu jam setengah. Dan belum saya jumpai kecuali satu tempat di Jakarta ataupun di Jawa Barat, satu tempat yang tarawihnya tiap malam satu juz setengah. Dan itu pun akhwat. Tak boleh kita mengikutinya karena kita harus jadi imam. Intinya akhwat yang mampu satu juz setengah. Kita setengah juz. Udah mulai goyang lutut. Coba cari solusinya. Yang terbaik gini jemaah. Kalau antum melazimi di sini, tanya ustadnya, ustad nanti malam baca apa? Juz 13. Apa nama surahnya? Hud dengan Yusuf. Taib. Kita baca malam. Dari mulai habis sahur sampai menjelang maghrib dibaca terjemahannya, tafsirnya, ditandai ayat-ayat azab. Jika menangis nanti ustadnya ketika membaca ayat-ayat azab tentang neraka jahanam, kita pun paham kenapa dia menangis. Nah itu. Sehingga apa? Bertambah manisnya itu sholat. Enggak mau kita salam, enggak ada. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Imam mungkin dia goyang-goyang, minum air karena udah mulai macet. Lanjut lagi. Allahu Akbar. Lezat, ikhwan. Lezat. Kapan lagi kita manfaatkan dua kaki yang kuat berdiri di hadapan Allah di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik bersama kaum muslimin? Kapan lagi kita jadikan dua kaki, dua betis yang kuat tersebut nanti menjadi saksi di yaumul qiyamah, kuatnya berdiri untuk taat kepada Allah? Kalau antri kuat, Pak, sembako, ya pembagian karcis bola, pembagian jatah daging kurban 3 jam antri, kuat betis ini. Kapan tidak kuat antrinya di hadapan Rabbul Alamin? Di waktu yang terbaik, berdiri bermunajat di hadapan Allah. Perasaan telinga kita mendengar Allah tabaraka berfirman, begitu indah ayat yang dibacakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kalau yang paham dia lezat, Pak. Kalau enggak mabur. Itu yang ada. Ya, syaitan pun mengatakan, ah, kepanjangan. Colding itu mulai dingin di rumah kita. Cepat pulang, Pak. 5 panggilan masuk, dari bos dan transfer 15 juta tadi. Nah itu Pak. Sehingga apa? Ya, kuranglah asyik itu Ramadan. Qiyamul lail terasa beban yang berat. Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna as-siratal mustaqim? Allah jelaskan di ayat yang setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu apa? Satu jalan yang telah Allah berikan nikmat atas mereka untuk menjalankannya. Ada orang-orang yang terdahulu Allah berikan nikmat untuk menjalankan al-Islam, mengamalkan al-Islam, mengikuti al-anbiya'i war-rusul. Ada orang-orang ini. Ada empat golongan. Silakan buka dalam surah An-Nisa ayat 69. Nggak ada aku apa? Antum jawab, ada. Anak bertanya, ada aku enggak? Ada. Minum enggak boleh. Ya subhanallah. Katamu jemaah An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan wa may yuti'illaha war-rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ketemu ayatnya? Yang hafal? Nah, pada hafal semua Pak, Masya Allah. Ya. Anak sering bercanda tapi bermanfaat Insya Allah. Bawalah Al-Quran, bawalah Mushaf. Kalau enggak, Anda akan dituduh orang yang hafal Quran. Sahih. Tuduhan anak positif. Anak nuduh antum hafal Quran. Bukan korupsi. Ya, ana pun berhusnuzan pada antum ikhwan. Uhsinu bikum dhanna. Antum telah menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Tidak pun 30 juz, minimal juz 30. Ikhwan, Ramadan identik dengan apa? Qur'an. Mari. Al-Qur'an adalah Qur'an. Ya. Baik. Wa man yuti'illah wa ar-rasul, barang siapa yang mentaati Allah Rabbul Alamin dan mentaati Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Nah, kalimat an'ama Allahu alaihim mirip dengan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Antum mencari tafsir apapun ketika menjelaskan surah ini atau ayat ini pasti menjantumkan An-Nisa 69. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah. Yaitu apa? Dari kalangan al-anbiya, terus as-siddiqin, orang-orang yang jujur beragama, wasyuhada yang mati syahid, wassalihin orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman nanti kita surga Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhawati rahimakumullah, di ujung ayat Allah mengatakan agar kita tidak sekali-kali mengikuti jejak langkah orang al-Yahud wa Nasara. Dan semua ahli tafsir ittifaq, sepakat, ijma' mengatakan al-maghdubi 'alaihim humul yahud. Orang-orang yang dimurkahi oleh Allah, kenapa? Murkanya Allah kepada pengikutnya Musa. Datangnya Musa alaihissalam tidak diikuti. Datangnya Taurat tidak diikuti, malahan wa yuharrifunal kalim an mawadhi'i, dia acak-acak isi Taurat. Mengambil yang mudah meninggalkan yang berat. Ya, Allah mengatakan dalam ayat Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ya beriman sebagian Alkitab, mengafiri atau mengingkari sebagian, bertentangan dengan konsep seorang Muslim, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Larangan bagi kita jangan mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Ya, ini mau enaknya saja tidak boleh. Ikhwani, al-Yahud termasuk dimukai oleh Allah. Kenapa? Mengacak isi Taurat. Sampai di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, peristiwa dua orang Yahudi, laki perempuan yang telah menikah, berzina. Mereka pun mengadu kepada raib ataupun Ya Rabi alias pendeta Yahudi. Ya, kata Yahudi, pendeta, kalian berdua akan direjam. Itulah isi Taurat. Komplain dia, enggak terima. Berdua berpikir bagaimana kalau kita datangi Muhammad. Semoga ada dispensasi. Keringanan. Sambil bawa Taurat. Ah, gitu Pak ya. Ini Yahudi licik luar biasa. Kata beliau, apa yang tertera di kitab kalian? Buka. Dibaca. Ya, tentunya beliau ada penterjemahnya. Termasuk Zaid bin Thabit. Orang yang mempelajari bahasa Yahudi hanya satu bulan. Seorang pemuda Ansar. Wahuwa katibul wahyi. Penulis wahyu. Satu bulan cukup. Nah, ketika sampai di kalimat direjam, orang Yahudi nutup dengan jarinya. Kata Nabi, irfa, angkat. Rejam kan? Iya. Kalian direjam dengan hukum kalian sendiri. Mau menipu tadi. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma hum. Apa ayatnya? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Pengen menipu Allah. Pengen mengibuli Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Ah, itulah orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Dan ini kita baca setiap saat. Dan kita pun mengenal orang-orang Yahud hari ini sama saja, bahkan lebih hebat dari itu. Ya, paginya berdamai, besoknya ya menumpahkan darah. Ikhwani, saya ingatkan, tidak jauh daripada orang Rafidah. Karena agama yang diambil dari orang Rafidah tidak jauh sumbernya al-Yahud. Al-Yahud. Contoh yang terbaik ialah orang Yahud tidak akan pernah berbuka kecuali mendekati Isya. Hujah mereka ialah supaya gelap malamnya sempurna. Dan Nabi menyelisihi ketika sampai di Madinah awal kewajiban Ramadan. Nabi mengatakan ketika azan ataupun tenggelamnya matahari dari arah sana, kalian wajib berbuka. Selisihi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak akan pernah berbuka kecuali mendekati Isya. Diikuti oleh orang Rafidah. Orang Rafidah akan berbuka ketika mendekati Isya. Jangan ikuti. Nah, kemudian yang terakhir, waladhalin, dan jangan sekali-kali mengikuti jejak langkah orang-orang Nasara. Adhalin an-Nasara. Kenapa? Orang-orang yang Allah sesatkan mendapatkan al-anbiya war rusul, mendapatkan Nabi Isa alaihi salam, tapi saat itu mereka mendewakan Isa, meninggikan derajat Isa sampai menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Islam pun datang dengan saya kira panitia itu, Pak. SP. Saya kira afwan. Ya, orang-orang Nasara ya mendapatkan al-anbiya war rusul. Tapi mereka tidak mau menerima Taurat atau Injil. Beramal dengan kehendak hatinya. Ya, mengada-adakan dalam din sehingga apa mereka beribadah tapi tidak dengan syariat Nabi Isa alaihi salam. Kedua-duanya dinafikan. Dan kita harus berlindung kepada Allah dari ya dua agama tersebut atau dua golongan tersebut. Itulah makna ayat ya ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Dan hadis yang mengatakan jauh-jauh telah Nabi ingatkan, wanti-wanti dengan ahlul kitab. Nabi mengatakan la tattabi'unna ya sanana man kana qablakum. Kalian ini wahai orang muslimin ya akan mengikuti jejak langkah orang al-Yahud wan Nasara. Shibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal. Ya, apa salahnya? Zira'an bizira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhala fi juhra dabbin dakhala dakhaltumuh. Seandainya itu orang Yahudi masuk ke lubang biawak yang sempit, tentunya biawak padang pasir, Pak. Bukan biawak kita. Ya, adab namanya. Ketika masuk begini caranya, sehingga jika ada masuk musuh yang datang menjadi mangsa apa? Adab biawak orang padang pasir. Sebegitu rumitnya, sebegitu jauhnya seorang muslim keluar dari Islam mengikuti al-Yahudi wan Nasara, pasti nanti ada orang yang mengikutinya. ketika ditarik kembali untuk mengikuti sunnah agama Islam yang lurus, enggak mau dia, Pak. Tiap tahun Natalan, ya setiap tahun dia ulangi ulang tahunnya. Ya, setiap tahun ada syukuran, dia macam-macam di rumahnya. Baca ini, mama rawis, rawis, rawis, rawis. Jagorawi, jago baca rawi. Ikhwani wa akhawat rahimakumullah. Macam-macam. Ya, dan begitulah Allah telah menggariskan dalam surah Al-Baqarah di juz yang kedua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat pertengahan, wasatiyatul Islam, bukan ke Yahudi, bukan ke Nasara, tapi apa? Tengah-tengah. Terakhir saya katakan ada hadis yang derajatnya hasan, yang Imam At-Tabari dan Imam Al-Hakim dan ulama menghasankan hadis tersebut, yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, satu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi garis yang lurus di hadapan kami, sembari beliau mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, wahai sahabatku, ini lurus perumpamaan agama Islam, ikutilah. Kemudian beliau lagi membaca ayat tersebut dalam surah Al-An'am, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian ikuti garis-garis yang di kanan dan di kiri. Jika kalian ikuti, pasti kalian akan bercerai-berai. Dzalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah atas kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, syukurlah kepada Allah mendapatkan nikmat al-Islam wal iman dan sunnah di hati kita. Tinggal satu poin, jemaah. Pelajari sedalam mungkin dan mohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang tadi kita pelajari. Tadi mana, Pak? Tinggal 8.4 jam. Mohon maaf, ikhwan. Jika tidak terjawab, barakallahu fikum. Di tempat lain sudah ada apa yang mesan, barakallahu fikum. Ada 4 soal. 5 soal. Panjang-panjang, Pak, ini seharusnya Syekh besar menjawabnya. Soal yang pertama ialah wallahu alam, sebelumnya ana mau tanya, tafadhal. Bagaimanakah makna subhanallah dan masyaallah? Maknanya maha suci Allah. Ya, antum bisa baca dalam surah Fussilat. Ya, dalam zikir sore atau pagi dia awali itu. Ya, subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Maknanya maha suci Allah. Yang kita membacanya dan kita pahami itu apa? Kita sucikan Allah dari tuduhan-tuduhan orang kufar. Termasuk orang kufar mengatakan, ya sesungguhnya Allah memiliki anak-anak perempuan. Siapa? Para malaikat. Tuduhan yang luar biasa. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Perkataan yang sangat-sangat besar dan sungguh membuat ya langit akan bergoyang, ya bumi akan bergetar, ya dan bergoncangnya langit, gunung. Tiga perkara yang besar, langit yang kita junjung, bumi yang kita pinjak, dan gunung yang kita saksikan. Tiga makhluk besar ini, ya jika ada orang yang mengucapkan Allah memiliki anak, bisa bergetar. Apa ayatnya? Buka dalam surah Maryam, di mana Allah mengatakan takadu samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibal. Kapan? An da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ya, Maryam ayat 90 halaman 311 cepat. Bagi yang hafiz, buka memorinya. Bagi yang hafiz, katamu takadu samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibal hadda أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. إخواني تكاد السماوات apa artinya? Hampir yang namanya langit-langit. Ya kemudian ya tafattarna min ya berantakan, bergoncang. Wa tanshaqqul jibal, merekah itu bumi. Wa takhirul jibalu hadda, ya akan bergoyangnya apa gunung tersebut. Kapan? Anda aulir rahman, tatkala orang-orang musyrikin mengatakan Allah memiliki anak. Alangkah banyak orang hari ini mengatakan Tuhan anak, Tuhan Allah, Tuhan atau Ruhul Kudus. Jangan diikuti, Pak. Adegan berbahaya. Hah? Nah, kenapa enggak ada langit runtuh? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim tadi, jemaah. Ya Allah menghukum dengan bukan langit yang luntuh ataupun bumi yang goncang, ya kemudian ya bergeraknya bumi apa gunung, tapi hati orang yang tidak menerima hukum Allah, orang-orang yang kufur semakin apa fi qulubihim marad atau thumma qasat qulubuhum atau apa khatamallahu ala qulubihim wa ala ghishawatun ghita'un, ada yang namanya penutup, walahum azabun azim. Jadi kita jangan berdoa, jemaah, ya Allah itu orang kafir, matikan segera, enggak boleh. Ya, tapi Allah menghukum, ya Allah Maha Adil. Apa hukumannya? Lihat, 60 tahun hidup dengan kemewahan, berdampingan rumahnya dengan masjid, telinganya lantang untuk mendengarkan hayya 'alas shalah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Si kafir tadi yang berdampingan hidupnya dengan masjid 60 tahun, Allah tutup hatinya. Itulah hukuman mereka. Kemudian makna masya Allah, ya tentunya kita kagum atau kaget, masya Allah wahda, Allah yang telah berkehendak, itu maknanya ya. Kemudian dan pada kondisi seperti apakah yang terbaik untuk kita menyebutkannya syukran. Tadi telah sampaikan kalimat subhanallah, ya ada hadisnya dalam kitabul adab dalam sahihul Bukhari, kita kaji di kurukut setiap Sabtunya kepada dengan Ustaz Al-Ustaz Al-Fadil Abu Unaisah Hafizullah, kita kaji kitabul adab, kapan kita mengucapkan Allahu Akbar dan Subhanallah. Ya termasuk adabnya ialah Subhanallah ketika kita berjalan atau naik kendaraan menurun, membaca, menaiki Allahu Akbar. Subhanallah ketika ada kaget sesuatu yang besar terjadi. Ada hari ini ialah agama jin, jaringan Islam Nusantara. Jin sudah basi. Datang N setelah L. A, B, B, C, D, E, F, G, H, L. Apa setelahnya? N. Jin. Namanya ngeri ya. Jin. Kalau merek celana jeans. Pakai S. Jeans. Kadang-kadang yang memakainya kayak jin, Pak. Sempit luar biasa. Apalagi perempuan kayak jin. Mohon maaf. Persis apa yang Nabi gambarkan. Membentuk tubuh. Kemudian begitu sempitnya. Dia mau memasang ataupun memakai pakaian jeans tersebut. Butuh dua orang. Minimal membutuhi benda plastik agar licin. Atau pakai oli sekalian. Ikhwani yang sudah paham, alhamdulillah kita amalkan. Kalau kita punya adik ipar, abang ipar, menantu ipar barangkali, atau mungkin mertua kita yang sudah 60 tahun masih bergaya ABG, 60 tahun usianya masih memakai pakaian anak usia 5 tahun. Kata dia, saya salah ambil Pak Ustaz. Saya buka lemari saya pakai, saya cermin, tiba-tiba ada yang berbisik, Anda yang tercantik di gang ini. Udah, dia yang paling cantik padahal yang paling keriput. Udah bau tanah. apalagi yang jual minyak tanah. Ikhwani barakallahu fikum jami'an, sadarlah diri kita. Ya, barakallahu fikum. Apakah surah Al-Fatihah diturunkan berangsur-angsur atau langsung lengkap? Mohon maaf, ya, setahu ana dia langsung. Dan ada yang mengatakan di dua tempat dia turun. Tapi yang jelas dia sekaligus, ya, turun lengkap. Ya. Kemudian 7 ayat, na'am. Dan apakah para sahabat dalam sholatnya sudah membaca Al-Fatihah lengkap pada masa itu? Tentunya lengkap. Karena dia turun lengkap, Nabi ajarkan kepada sahabatnya, dan sahabat juga mengamalkan dengan lengkap. Ya. Kemudian syukran, ma'am, barakallahu fiik. Ya ikhwan, dengan lengkap dibaca. Dan para sahabat tentu lebih antusias mendengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apalagi bentuknya ayat yang turun. Tayyib, soal yang panjang, masya Allah. Tolong bacakan Al-Qiyamah, kepada surah Al-Qiyamah, ya, kepada kami agar kami mendengarnya tenang hari. Apa? Mendengarnya apa ada Pak? Tenang hari kami dan menjadikan kami menerima Al-Quran. Kami mohon Ustaz, Al-Qiyamah panjang, waktu telah habis jemaah. Ya, apa yang mau kita dengarkan, ya, baca sendiri sih, ya. Tapi termasuk ungkapan seorang syekh besar, Syekh Surim, kata beliau, bagi orang yang tidak menangis membaca surah Al-Haqqah, ya, hatinya keras. Orang yang tidak tersentuh membaca surah Al-Qiyamah, hatinya keras. Bahkan dalam hadis yang hasan, ya, derajatnya yang sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar melihat menantunya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai beruban su'airat, ya, tidak semuanya uban, tapi apa, ya, ada mungkin dihitung dengan jari beberapa helai begitu. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, laqad syibta, engkau telah beruban ya Rasulullah. Naam, beliau menjawab dengan kata-kata, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Saya membaca surah Hud. Tahu Hud, Pak? Surah Hud juz berapa? Juz Quran gitu, ya, Pak. Barakallahu fikum jami'an. Mari momen Ramadan kita banyak di hadapan mushaf. Di luar Ramadan mata kita sering memandang wasaf. Betul enggak, Pak? Sering kita buka wasaf di luar Ramadan, WhatsApp terus. Nah, cobalah hari ini kita tukar jemari kita. Bukan lagi begini, Pak. Silakan. Jangan tunggu nanti adalah insyaallah tahun 2007. Siapa yang menjamin kita akan hidup tahun 2007? Barangkali ini yang terakhir bagi kita. Tapi roja, berharap kita untuk bertemu sepanjang hayat kita dengan Baqarah, dengan Ramadan. Tapi jangan, ya, jadikan nanti, ya, taswif nanti. Ikhwan, surah Hud yang intinya banyak mengingatkan tentang akhirat. Kemudian akhawatuha, teman-teman Hud, seperti surah apa? Ya, Al-Waqi'ah. Lihat maknanya. Kemudian surah Al-Haqqah. Kemudian surah apa? An-Nazi'at. Sebelumnya Al-Mursalat, At-Takwir, dan Al-Infitar. Ada 6 surah akhawatu Hud yang jika dibaca taqsha'irru minhul julud, ya, merinding bulu kuduk kita, bagi yang paham. Yang enggak paham, lihat begitu hebatnya ayat yang mengatakan, ya kalla la wazar, ini permintaan tadi, saya ambil 3 ayat cuplikan saja, kalla la wazar, ya, ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Apa sebelumnya? Mana yang hafiz tadi? Ya. Kita baca. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسألوا أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Tajwidnya Allah berikan tasydid. Ainal mafar, namanya an-nabar. Ainal mafar, kata Allah, kemana kalian akan lari? Di mana tempat lari? Kalla la wazar ila rabbika yawma idzin al-mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Cukup. Allahumma ghfirli ya rab. Baik, waktu habis jemaah. Dikit lagi enggak apa lah. Ada diskon. Bila kita mudik, ini bab mudik. Apa arti mudik dari jemaah? Mulih dari ibu kota. Kemana? Terserah Anda. Bila kita mudik di masjid dekat rumah setelah salat ada zikir bersama dan bersalam-salaman. Kita enggak ikut. Kita yakini itu tidak ada contohnya. Nah, enggak ada. Kita pun mundur. Nanti kita di luar masjid bersalam-salaman. Sekalian berikan salam tempel. Lebih berharga dari mereka tadi, Pak. Kita orang yang sukses di Jakarta pulang putang orang kampung, Masya Allah, mobil Lux. Tahun yang lalu dia pulang naik apa aja. Sekarang yang pulang naik Avanza Veloz. Dulu apa aja, sekarang Avanza. HP kita 3, Masya Allah, semuanya Samsung. Ya, Galaxy Note 7 kalau ada. Tapi jangan ngutang, enggak boleh. Bergaya ngutang. Ya, 2 akibat beratnya. Orang kampung ikhwan ngelir, ya Allah. Sehingga apa? Kita pun pulang diikuti, dibuntuti 3 orang ikut rumah kita. Makin sesak Jakarta ini. Puyeng Syekh Ahok. Syekh Ahok puyeng. Hadahullah. Doakan ya Allah agar ya hidayah itu masuk ke hati Syekh Ahok. Amin, kul amin. Amin. Besok bergandengan di sini kita, tarawih atau iftar jama'i. Enggak ada manfaatnya kita mencaci maki. Atau sebagian orang menurunkan dia, tapi sudah kondisi sistem demokrasi. Demokrasi. Kita mau bilang apa coba? Yang udah ada kita kerjakan aja deh. Perbaiki, doakan. Dielus-elus kepalanya Syekh Jokowi dan Syekh Ahok itu. Ya, hari ini di media massa, ya kita punya presiden ya iftar jama'i, tangan kiri dia makan, dia minum, ribut komentar orang di sosmed. Tapi tidak ada yang berani ke istananya dakwahi. Baca hadis, Pak Jokowi, kul biyaminik. Enggak ada kan? Nah, itulah sifatnya orang-orang yang kerdil jamaah. Menilai orang di balik layar. Ketika bertemu, buyar. Takut dan bubar. Coba. Enggak mampu kita, sisipkan di doa kita. Allahumma ya Allah. Allahumma hadi Syekh Jokowi, ya Syekh Ahok, ya Syekh, Syekh Fulan. Itu doa kita. Nah, jadi kita pulang, ikhwan. Jangan menjadi penghalang. Enggak tarawih, enggak salat fardu di masjid kita, di musala kita. Yang tidak ada sunnahnya atau sedikit sunnahnya. Bukan penghalang. Justru kita yang datang muasir. Kita yang memberikan warna. Sesuatu yang bertentangan, kita musyawarahkan kepada ketua DKM-nya. Mohon maaf Pak, saya agak beda dikit. Dikit. Kalau dia terbuka, apa bedanya? Wahai Ustaz, ini Pak. Nah, kalau dia marah, kasih uang. Bukan nyogok, bukan riswah, bukan. Agar marah dia jangan banget berkurang dikit. Nah itu. Sebelum kita berbicara, datang ke rumahnya, bawa hadiah. Minyak wangi, kalau boleh kita orang kaya, berikan tiket umrah. Ini bukan menyogok riswah ataupun suap dan menyuap, bukan. Pertama kita bir, berbuat baik, ihsan. Kasihan merbot atau imam di kampung 30 tahun jadi imam. Jangankan pesawat, Pak. Melihat belum pernah. Ngumpulin uang 30 juta, umroh, kagak ada. Nah, kita pulang yang sukses di Jakarta. Apalagi paman kita, ketua Merbot, ketua DKM. Pak, alhamdulillah Mas. Pak De ada tiket umroh. Fadal. Senang dia, Pak. Marahnya setengah hilang. Tuduhan Wahabi pada kita hilang setengah. Ah, setengah lagi kita argumen dengan baik. Kasih buku, kasih kitab, kasih malam doa, tahajud doa, ya Allah, bolak-balikkan hati seorang yang ini. Dulu engkau bolak hati Allah, ya Allah, dulu engkau bolakkan hati Abu Sufyan yang telah memusuhi agamamu dan rasulmu lebih kurang 20 tahun lebih. Dulu ia seorang yang paling ya parah memusuhi agamamu, wahai Allah, Khalid bin Walid. Tapi engkau bolak-balikkan hatinya. Hari ini tolong, ya Allah, dengan kemurahan, dengan rahmatmu, coba balikkan, ya Allah, hati pamanku ini. Nah, itu. Jadi banyak cobaan, banyak usaha kita, jamaah, untuk mengadakan perbaikan. Jangan langsung mencak-mencak. Ini gue salafi. Ini bid'ah. Bid'ah. Oke, bid'ah, tapi carane. Itu yang menjadi apa bahan kritikan terhadap ikhwan salafi. Kita mana mau yang namanya assalamualaikum. Oke lah, kita merungkuk tidak boleh. Tapi yang namanya angkat tangan salam. Kita yang tahu fadilah salam, jamaah. Kita orang yang pertama menjabat tangan. Kita orang yang pertama senyum dan mengucapkan assalamualaikum. Latah berbahasa Arab silakan. Kaifa haluk ya syekh. Walaupun kita jawab dengan alhamdulillah, melabas. Alhamdulillah. Seharusnya alhamdulillah. Banyak usaha kita, bukan ini riswah, sogok dan suap, tapi apa? Menampakkan al-ihsan, al-bir. Banyak pulus lagi selama kita 2 pekan, 1 pekan, 3 hari di kampung kita. Adakan iftar jama'i ala hisabi ana, kocek ana. Senang orang kampung makan opor ayam. Senang orang kampung sekali tahun dapat makan daging segar. Itu pun kalau dikasih orang apa? Idul Kurban. Baru terbuka itu, insya Allah. Walaupun mencaci di balik layar, setengah. Kenapa? Termakan budi. Ini ulama mengatakan, jika tidak mampu kita mengalahkan seseorang dengan kekayaannya, kalahkan dengan harta, dengan akhlak yang baik. Ikhwani, jadi kalau kita di rumah, pulang, hidupkan masjid. Ya. Jangan takut. Masjid yang tidak dibuka zuhur asarnya, kita yang menghidupkannya. Cari merbotnya. Kalau perlu, kita duplikatkan kuncinya. Mungkin dia pulang ataupun ke sawah atau ke ladang, enggak balik kecuali jam 3. Zuhur enggak buka, kita muter kampung mencari mana merbot. Kunci masjid. Kagak ada. Pulangnya jam 3, Pak. Jadi zuhur hilang, asar pun gaib. Nah, kita cari, Pak. Tolong, Pak, kunci. Saya duplikat, Pak. Bukan mencuri harta masjid, enggak. Mau membuka masjid. Saya azan, iya. Saya yang komat, iya. Saya yang imam, iya. 3 in 1. Ikhwan, ini ya, ungkapan kita di hari ini. Pulang nanti coba terapkan. Gharib, asing. Ghuraba, kita orang asing. Nah, di sini terapkan. Jangan lupakan Allah, ya Allah, bantulah saya untuk menerapkan sunnah Nabi-Mu, wahai Allah, yaitu apa? Menghidupkan masjid. Setiap azannya ada azannya. Setiap azannya ada azannya. Jangan sepi dari apa? Azan. Cuma ada waktu telu. Waktu apa? Telu. Lah, waktu khamsah. Siji loro papat. Apa? Siji telu papat. Apa yang kelima? Lima. Waktu limo, bukan telu. Sudah? Sendirian, iya sendirian. Orang mencaci silakan. Orang kampung bangun semua kaget. Azan apaan ini? Jam 1. Kita kata azan zuhur. Habis asar kita umumkan pada jemaah. Nanti kita akan iftar jemaah dengan menu yang leks. Yang mampu i'tikaf ada nanti apa? Hadiah besar. Subhanallah. Orang kaget, Pak. Itu usaha kita. Mau mencongkel hatinya enggak mungkin, itu milik Allah. Mau menukar hatinya jadi sunnah langsung, milik Allah. Tapi ada usaha yang baik. Ya, semoga kita mampu mengerjakannya. Amin rabbal alamin. Ikhwani, yang terakhir ialah karena waktu sudah lewat. Barakallahu fikum jami'an. suaranya terkadang lantang, tapi terkadang seperti berbisik. Maklum, kami lari umur, panjang usia, 40 juga mendengar udah Allah al-Mas'an, udah budi. Ada seorang ummahat, dia mengeluh, ya semoga Allah berikan hidayah kepada anaknya yang belum meniti hidayah sunnah ini. Semoga Allah ijabahkan doa ibu kita ini. Ya, seorang ibu yang umurnya sudah lanjut, ketika kajian pun tidak terang mendengarkan, walaupun begitu kencangnya suara ini, masya Allah tabaraka wa ta'ala, tapi ya Allah mulai mengambil ya nikmat pendengaran sedikit demi sedikit. Ya, semoga Allah yang memberikan langkah ibu, keringat yang keluar, perhatian yang dalam, kemudian waktu yang habis di majlis ta'lim, Allah gantikan dengan surga jannatul firdaus, amin rabbal alamin. Ikhwani jami'an, mohon maaf walaupun di luar waktu, tidak sampai sebelum waktu zuhur, tapi kita harus adil. Di luar sana ada juga yang nama janji dan kewajiban, kita harus berdamai, damai itu indah. Barakallahu fikum jami'an. Apa yang salah saya mohon maaf ikhwan, dan mohon bukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan saya angkat 10 jari agar antum semuanya mampu memberikan maaf kepada saya semuanya. Kemudian jika ada perkataan yang baik dan melekat di hati kita semuanya, dan kita mohon pada Allah akan mampu kita untuk mengamalkannya, pujilah Allah semata-mata. Barakallahu fikum jami'an. Semoga di lain waktu akan kita ketemu insyaallah rabbul alamin. Dan kepada panitia yang mungkin kurang menerima saya, ini kenapa terlalu cepat Ustaz, ya saya mohon maaf, ada di tempat lain, bahkan di Cibinong sana, bahkan kajian itu kajian rutin jemaah. Kajian ini ya saya dahulukan orang-orang Astra. Orang Cibinong dia berlapang dada, laba saya Ustaz, ba'da zuhur, alhamdulillah. Nah, dari itu apa? Seharusnya di Cibinong tadi jam 9.30 sampai jauh zuhur. Tapi apa? Sini dulu laba sah. Nah, kita berdamai, damai itu indah. Barakallahu fikum jami'an, dan kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.